Goreng Jombang. Ame Jamu, perwakilan dari Masa Sidoarjo. Yen gelem tak jarabi, yen ra gelem tak jakongi, sing ra penting urang banter. Yen koe gelem tak sayang, yo aja mbak gawe timbang, rasa kakean I'm not afraid. namanya Mas siapa? Ipan. Mas Ipan.